Radio Indosiar 91,8 FM. Siaran dakwah Indah Ahlussunnah Wal Jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Allah selalu jaga dan melindungi Ustaz dan keluarga. Amin. Amin wa iyyakum. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah bedah ayam itu termasuk kesirikan? Orang tua ana meyakini bahwa jika bedah ayam, penyakit yang dideritanya berpindah ke ayam tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Wa jazakumullahu khairan. Tidak demikian. Artinya tidak demikian, tidak bisa sebuah penyakit dipindahkan sana atau kemari. Penyakit itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang yang sakitnya dengan tangan kananmu. Ucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Wahai Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah kejelekan dan penyakit pada orang ini. Washfi anta syafi, dan sembuhkanlah, karena engkaulah yang maha penyembuh. La syifa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah, enggak ada kesembuhan kecuali darimu. Syifa'an la yughadiru saqama, hilangkanlah, sembuhkanlah sampai sembuh yang tidak meninggalkan bekas. Doa ini mengandung akidah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah yang menakdirkan penyakitnya, dan Allah pula yang maha menyembuhkan penyakit tersebut. Maka siapa yang meminta pada selain Allah, maka dia berbuat kesyirikan. Dan siapa yang menggunakan perkara-perkara yang bid'ah muhdatsah, maka dia jatuh ke dalam dosa besar. Barakallahu fikum. Jangan datang ke dukun-dukun. Datanglah ke dokter karena mereka mengerti tentang sebab akibat penyakit tersebut. Dan datanglah kepada orang-orang yang alim karena mereka mengerti tentang doa-doa yang diajarkan bagaimana. Kalau ke dukun-dukun tadi jangan. Akan mengajarkan kesyirikan atau kebid'ahan. Akan mengajarkan kesesatan, penyimpangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah atasan yang melakukan kemaksiatan di depan bawahannya, apakah pantas digibah? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Syukron wa jazakallahu khairan kasiran. Waiyakum jazakumullahu khairan. Ghibah tetap tidak boleh. Apalagi kalau engkau dalam keadaan yang menyaksikan hal tersebut. Tidak ada orang lain kecuali engkau. Maka lebih lagi, berarti amanah ada di pundakmu. Jangan menceritakan kejelekan pada orang lain. Apa yang wajib dilakukan? Yang wajib dilakukan adalah menegurnya secara langsung. Pak, bukankah ini haram? Bos, bukankah ini dilarang dalam agama kita? Dan juga ini adalah perkara yang bertentangan dengan hukum negara kita. Tegur dia, nasihati dia, ingatkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkan untuk taat pada penguasa. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu yang wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, dengan ucapan. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Kamu tidak suka, benci dengan perbuatan tersebut. Dan biasanya kalau benci itu ada pengaruhnya. Kamu bangun, kamu tinggalkan apa-apaan ini bos ini. Berbuat kemaksiatan depan saya. Kamu benci, kamu pergi. Itu barakallahu fikum yang diperintahkan. Tetapi untuk menggibahinya, tetap hukumnya ghibah. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu kalau pada saudaraku itu memang begitu. Bolehkah saya menceritakannya? Kata Nabi, tidak boleh. In kana fi akhika ma taqul faqad ghadabta. Kalau memang ada pada saudaramu kejelekan itu kamu lihat, maka itulah ghibah. Kalau ternyata enggak ada, itu bukan ghibah, buhtan, faqad bahatta. Mungkin terkaburkan penanya ini dengan riwayat yang lain tentang orang yang berbuat dosa di depan umum. Maka tidak ada lagi halangan untuk menggibahinya, karena semua orang sudah tahu. Seperti orang yang dengan bangganya berbuat keharaman, kemudian dia tunjukkan videonya ke umum. Ya sudah. Si fulan begini, ya memang nyatanya begitu. Tidak digibahi pun sudah menyebar. Ini kalau orang yang berbuat dosa di hadapan umum, maka la ghibah, tidak ada ghibah baginya. Artinya tidak mengapa untuk digibahi kesana kemari, karena memang dia sendiri sudah menyebarkannya secara umum. Apakah dengan channel-channel YouTube atau lainnya, dia sebarkan, nih lihat saya bisa berbuat maksiat begini dan begitu, na'udzubillah. Maka inilah yang tidak ada ghibah baginya, artinya boleh diceritakan kejelekannya. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan. Apakah pemimpin perusahaan termasuk dalam Amirul Mukminin atau Wali Amar? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakallahu khairan. Jawabannya bukan. Dia bukan waliul amr, dia bukan penguasa, dia bukan sama sekali amirul mukminin. Hati-hati. Hanya saja keterikatan antara dia dengan bawahannya dengan keterikatan-keterikatan kerja. Ikatan-ikatan kerja. Kalau ikatan-ikatan kerja itu, barakallahu fikum, ada dalilnya al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Ala syurutihim, sesuai dengan kesepakatan mereka. Maka pihak pemilik perusahaan berkata kepada pegawai-pegawai ini, saya akan bayar kamu tiap bulan sekian, kerja kamu begini-begini-begini. Sepakat? Sepakat. Deal? Deal. Selesai. Nah itulah yang dikatakan dengan kontrak kerja. Berarti taat kita kepada bos bukan sebagai amirul mukminin, tetapi sebagai kesepakatan kerja. Sehingga kalau engkau bisa memenuhi kesepakatan tadi, maka kewajiban bosnya memberikan bayarannya sesuai dengan apa yang disepakati. Kalau sudah dibayar dengan sesuatu dengan bayaran yang disepakati, maka pegawai tadi harus mengerjakan sesuai dengan kontraknya. Kalau tidak mampu, mengundurkan diri. Maaf bos, saya keluar. Jadi berbeda dengan Rasulullah SAW, mereka-mereka yang menganggap bahwa ini adalah amirul mukminin, sehingga kalau menantang bos berarti khawarij. Itu Rasulullah SAW adalah perkara yang salah atau kesimpulan yang salah. Barakallahu fikum. Kalau tidak mampu memenuhinya atau tidak bisa lagi sepakat dengan kontrak kerja tadi, ya putus hubungan kerja. Dengan keluar misalnya, atau dengan dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk selalu semangat dalam beribadah? Syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu jazakumullahu khairan. Untuk menambah semangat dalam beribadah adalah menambah keyakinan. Sebab keyakinan itulah sebagai motor penggerak seseorang untuk beribadah. Kalau di hati tidak ada keyakinan, mana semangat dia untuk beribadah? Enggak akan semangat. Karena enggak ada keyakinan. Apa iya ada surga? Apa iya ada neraka? Apa benar ada yaumul hisab? Kalau hatinya begitu, jangan harap dia akan beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali sekedarnya saja. Agar dia tidak dikatakan kafir oleh teman-temannya kaum muslimin. Itu saja paling. maka hendaklah kita pupuk keyakinan kita, akidah kita dengan mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dengan mempelajari ilmu agama, semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Apakah mempelajarinya sendiri dengan membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sunnah, atau menghadiri majlis-majlis ta'lim, atau mendengarkan radio Indahsiar dan yang sejenisnya, radio-radio ahli sunnah, atau engkau bisa berdiskusi dengan teman-teman ahli sunnah yang memiliki ilmu, yang belajar di pondok pesantren misalnya. Barakallahu fikum. Dengan kita bergaul dengan ahli sunnah, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, insyaAllah akan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berupayalah untuk memupuk keimanan kita dengan talabul ilmi, dengan mempelajari ilmu, bergaul dengan ahlil ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kita semua tetap istiqomah sampai ajal menjemput. Amin. Amin wa iyyakum. Pertanyaan, apakah termasuk futur jika seseorang bermalas-malasan sholat, sering tidak memperhatikan waktu sholat, apalagi sholat subuh? Jazakallah khairan wa barakallahu fi. Nah, itu salah satu tanda-tanda futur. Salah satu tanda-tanda futur. Futur itu adalah jatuhnya semangat atau turunnya keimanan. Allahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Zikir adalah amalan lisan. Jika diucapkan dalam hati, apakah juga bermanfaat bagi pelakunya? Nah, sudah dibahas tadi kebetulan. Alhamdulillah, qadarullah, amma syaa fa'al. Sebelum ditanyakan ini, sudah ada tadi pembahasannya. Bahwa zikir itu ada dengan lisan, ada dengan hati. Zikir dengan hati, ada manfaatnya, ada faedahnya, ada pahalanya. Zikir dengan lisan ada pahalanya. Tetapi yang sempurna adalah zikir dengan lisan dan hati sekaligus. Kalau hati kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan bermanfaat pada perbuatan-perbuatannya, akan berpengaruh pada perbuatan-perbuatannya. Sehingga berzikirlah dengan lisan dan hati sekaligus. Hatinya juga berzikir pada Allah, lisannya juga menyebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, alhamdulillah kajian sudah selesai dan disampaikan oleh Al-Ustaz. Dan sisi tanya-jawab juga sudah kita tanyakan kepada Al-Ustaz. Dan kembali lagi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, akan dilanjutkan di waktu lain hari. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, para pendengar setia 91,8 FM, jadilah orang-orang yang sering bertafakur, mengingat kekuasaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ulil albab, orang yang berakal di mana selalu mengingat zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.